Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah maksud ayat ini menurut Anda telah isyarat kepada apa yang ada dalam diri Allah, ataukah yang dibaca dan yang didengar? Setelah dilakukan bahasa isyarat, hadzal Quran, inamahya isyarat itu adalah kepada al-matlu al-masmu' yang dibaca dan didengar. Itu karena apa yang ada dalam diri zat Allah itu tidak bisa diberi isyarat. Walau munasal dan tidak diturunkan, tidak dibaca dan tidak didengar. Walau waqauluhu la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Apakah Anda berpandangan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka tidak bisa mendatangkan semisal apa yang ada dalam diriku, yaitu yang sesuatu yang tidak mereka dengar dan tidak mereka kenal? Bahwa fi nafsillah, dan apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalan untuk bisa sampai badannya, dan tidak ada jalan untuk al-wukuf alihi mengetahuinya. Qalu inna ma asyara ila hukayati ma fi nafsihi wa ibaratihi wa wal matlubu al-maktubu al-masmu'u fa amma ayyushira ila dhadhi falah bahaza surikul qawli bi anna al-Qur'ana makhlukum bal hum fi dhalika akbaru minal mu'tazilati fa inna hikayat asyai bi mislihi wa masyibihihi bahaza tasrihun bi anna sifatillahi mahkiyatun. Walau kanat hadhi tilawatu hikayatun lakana nasu pada atau bimisli kalamillahi wa inna ajzuhu wa yakunu tali fi zi'mihim pada haka bisautin wa hurfin ma laisa bisautin wa harfin wa laisa al-Qur'anu illa suwaran musawwaratan wa ayatin musad musattaratin wa ayatin musattaratan fi suhufin mutahharatin. Qala ta'ala fa'tu bi asli suwarin misli muftarayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Nah, fa in qala, jika mereka mengatakan hadal Quran di situ hadanya adalah isyarat kepada hikayat ma fi nafsihi, hikayat apa yang ada pada diri Allah dan ibarat yang ada pada diri Allah. Dan hikayat ini sesuatu yang dibaca, ditulis dan didengar. Wa amma ayusira ila dhatihi, adapun isyarat pada zat Allah maka tidak. Maka jawaban ini adalah sharihul qaul, perkataan yang tegas. Al-Quran itu makhluk. Bahkan mereka dalam masalah ini lebih kafir daripada Mu'tazilah. Kenapa? Tentang karena makna dari hikayah. Hikayah itu syai, itu semisal dengan syai dan serupa dengan syai. Wahada, dan ini menegaskan bahasanya sifat Allah bisa dihikayah oleh makhluk. Berarti makhluk bisa serupa dengan Allah, dan menyerupakan Allah dengan makhluk itu kufur. Walau kana tadil tilawat, maka seandainya bacaan ini adalah hikayah, misalnya manusia telah bisa melakukan, mendatangkan semisal perkataan Allah, sehingga di manakah ketidakmampuan manusia. Sehingga atali orang yang baca Al-Quran dalam anggapan mereka telah menghikayah firman Allah dengan suara dan huruf, menghikayah firman Allah ya itu tidak memiliki suara, tidak pula huruf, dan tidak Al-Quran kecuali suara, beberapa surat ya musawwaratan yang menjadi surat, dan ayat-ayat yang tertulis dan lembaran-lembaran yang disucikan. Allah Ta'ala berfirman, fa'tu, maka datangkanlah dengan 10 surat misalnya yang dibuat-buat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, bukti yang nyata, dihafal oleh orang-orang yang beriman. Atau orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Fi sufi mukarramah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan. Tersintar musawarah. Musawarah, ada yang tahu maknanya musawarah? Ya, bisa artinya dibentengi, dipagari. Ya, muhatan bisyajin, dikepung dengan pakai pagar. Karena surat disebut surat kan tidak ada akhir sama sama awalnya, sehingga dia dipagari. Nah, selanjutnya. Waktu liman qara ukul harfin hu asru hasanati. Qala sallallahu alaihi wasallam, amma inni la aqulu alif lam min harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, famimun harfun. Fahu al-makfudu fi sudri al-hafidina al-masmu'i min al-sunit talina. Al-masmu'u. Al-masmu'u min al-sunit talina. Qala syekhu hafidu dini al-nasfi fi rahimahullahu. Nasafi. Nasafi. Qala syekhu hafidu dini al-nasafi rahimahullahu fi al-manari. Inna al-Qur'ana ismun linadmi wal-ma'na. Tukada qala bu'iruhul min ahil al-usuli. Kami mengucapkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu, ana man qara'a fi surati bil farisiyati adza'uhu faqad raja'a anhu wa qala ayajuzu al qira'atu ma qudrati bi ghairi al arabiyyati wa qalu law qara'a bi ghairi al arabiyyati imma ayakuna majnunan fayudawa aw sindiqan fayuqtalu li'anna allaha takallama bihi bi hadhihi al lughati wa fi jazu hasala bi nadmihi wa ma'nahu. Nah, wiktab dan tercatat bagi orang yang membaca setiap hurufnya 10 hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wa huwa, dan dia al-mahfud, dihafal di dada orang-orang yang menghafal, didengar di dari lisan orang-orang yang membaca. Al-Hafidh Syekh Asy-Syekh Hafidzuddin An-Nasafi, catatan kaki Abdul Barokat Abdullah ibn Ahmad, terkenal dengan sebutan Hafidzuddin An-Nasafi, faqihun Hanafi, mengatakan di Al-Manar bahasanya di kitabnya Al-Manar sunnah Al-Qur'an itu nama untuk nazam, untuk redaksi dan makna. Catatan kaki 3, yang dimaksud dengan nazm adalah lafaz yang bisa didengar. Wakala demikian juga yang disampaikan oleh sejumlah ahli usul fikih. Adapun ma pendapat yang dinisbatkan pada Abu Hanifah yang mengatakan bahasanya siapa yang membaca dalam sholat, membaca Al-Fatihah atau Al-Quran bil farisiyah, pakai bahasa Persi. Maknanya diterjemahkan dengan versi ajza'ahu, maka itu mencukupi. Faqad waja'a anhu, maka ini adalah pendapat yang telah diralat oleh Imam Abu Hanifah. Maka beliau mengatakan tidak boleh membaca mal kutub pada punya kemampuan dengan selain bahasa Arab. Maka beliau mengatakan, maka jika ada orang yang pas sholat kok membaca Al-Fatihah dan yang lainnya tidak dengan berbahasa Arab, ada dua kemungkinan: dia orang sinting, perlu diobati, atau dia orang sinting munafik, perlu diberi hukuman mati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan bahasa ini,

ini kalimat untuk menyanggah mereka, yaitu wa sami'ul basir. Ya, kama sebagaimana dalam firman Allah datangkan satu surat semisal Al-Quran, terdapat bantahan kepada orang yang mengingkari adanya huruf pada firman Allah. Karena Allah mengatakan datangkan satu surat, Allah tidak mengatakan datangkan satu huruf atau satu kalimat. Dan surat paling pendek dalam Al-Quran 3 ayat. Surat Al-Kautsar 3 ayat. Oleh karena itu Imam Abu Yusuf mengatakan minimal yang sah dibaca dalam sholat ada 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Li'annahu la yaqa, karena tidaklah terjadi al-ijaz kemujizatan tanpa itu. Catatan kaki dua, faktu bisurat, yang datangkan satu surat, Allah tidak mengatakan datangkan satu huruf atau satu kalimat. Catatan kaki dua, karena mendatangkan keduanya satu hal yang mudah bagi setiap orang, akan tapi kemujizatan itu pada redaksi dan makna. Catatan kaki satu, faktu bisurat, yang datangkan satu surat, padalika dalam tersebut, karena satu surat adalah terdiri dari huruf, kalimat dan makna. Qauluhu wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashari faqad kafara man absara hadha i'tabarahu an mithli qawli al-kuffari in zajara 'alima annahu bi sifatihi laysa kal bashari syarah kama dzakara fiha taqaddama anna al-qur'ana kalamullahi haqiqatan minhu bada'a nabaha dzalika ala annahu ta'ala bi sifatihi laysa kal bashari nafyan li tashbihi aqibal ithbati ya'ni anna Allah ta'ala wa in wasifa bi annahu mutakallimun lakin la yusafu bi ma'nan min ma'ani al bashari allati yakunu al insanu biha mutakalliman fa inna Allah laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa ma ahsana al mithla al madruba lil muthbiti bi sifatin min ghayri tashbihin wa la ta'dilin billati khalisi as-sa'iqi lisharibina yakhruju min baini farthi ta'tili wa dami tashbihi wal mu'attilu ya'budu adaman wal musyabbihu ya'budu sanaman. Qala an-nadhim rahimallahu qala al-matin rahimallahu ta'ala man wa man wasafa Allah, siapa yang melabel untuk Allah, memberikan untuk Allah salah satu sifat manusia, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Dan siapa yang melihat hal ini, itabara, adalah dia mengambil pelajaran, dan adalah dia insa cara berhenti dari semisal ucapan orang-orang kafir. Alima annahu bisifatihi, kemudian dia pun menyadari bahasanya Allah itu dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Dalam madzakara, setelah dia sebutkan fi mataqaddam dalam keterangan yang lewat, bahasanya Al-Quran adalah firman Allah secara hakiki dari Allah berasal, nabba ba'da dalika, maka penulis matan mengingatkan setelah itu bahasanya Allah Ta'ala dengan semua sifat-sifatnya tidak seperti manusia, untuk menyadarkan tasbih setelah al-ithbat, setelah isbat, yaitu penjelasan Al-Quran adalah adalah kalamullah secara hakiki, maka kemudian didatanglah an-nafyu, maksudnya Allah tidaklah seperti manusia. Maka sehingga di matan tahwiyah, berarti di sini ada an-nafyu wal isbat. Yakni artinya maksudnya Allah Ta'ala meskipun dia diberi sifat mutakallim yang bisa berbicara, namun tidak boleh dilekatkan padanya salah satu sifat manusia. Alati yakun alisan biyam untuk kalimah, yang dengan yang manusia berbicara. Fa'inna Allah karena Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada satu yang semisal dengan Allah, wa samil basir. Dan betapa indahnya permasalahan yang dibuat untuk orang yang menetapkan sifat tanpa tasbih dan taktil. Maka diserupakan dengan ayat Al-Quran. yang membahas tentang masalah susu. Maka orang yang menetapkan sifat tanpa tasbih dan taktil, dia adalah seperti susu yang murni, sa'ih disyaribin, disenangi oleh orang-orang yang meminumnya. Namun susu ini keluar di antara dua kotoran, fars yaitu tai taktil dan darah tasbih. Maka al-mu'atil, orang yang mengkari Allah dengan sifat-sifatnya, maka dia menyembah patung. Dan musabbi, yang menyebabkan Allah dengan makhluknya, maka dia hakikatnya menyembah mu'atil itu menyembah adaman, sesuatu yang tidak ada. Musabbi itu menyembah patung. Dan akan datang lebih lanjut pada perkataan paman yang tawakku an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusyrik tanziha. Nah, syarih orang Allah Ta'ala wa kada qalu wa huwa baina tashbih wa ta'til ay dinul islam wa la syakka anna ta'til syarrun min tashbih bima sa'adhkuru insyaallah ta'ala wa laysa ma wasafa Allah bi nafsihi wa la ma wasafahu bi rasuluhu tashbihan bal sifatul khaliqi kama yaliqu bihi wa sifatul makhluqi kama yaliqu bihi. Berkata demikian juga perkataan beliau bahwa bainat tasbih wa ta'til, artinya huanya itu dinul Islam. Ajaran Islam itu pertengahan di antara tasbih dan ta'til. Tidaklah dilakukan bahasanya ta'til itu lebih jelek daripada tasbih. Dengan apa yang akan aku sampaikan insyaAllah ta'ala, dan tidak ada pada sifat yang Allah berikan untuk dirinya atau diberikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada padanya unsur tasbih. Bahkan sifat-sifat Allah kama yaliqu bihi adalah sebagaimana sifat yang layak bagi Allah, dan sifat makhluk itu yang layak bagi makhluk. Faman absara hadza itabara, artinya man nadara, siapa yang melihat dengan ainul basirah, dengan mata kaca, dengan mata ilmu, fi maqalahu, dalam apa yang beliau sampaikan berupa penetapan sifat atau penyadaran tasbih. Wa'idul musyabbih, dan ancaman bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang yang melihat hal ini hendaknya dia iktabar, mengambil pelajaran, kemudian berhenti dari semisal ucapan orang-orang kafir ini. Nah, selesai pembahasan kalam atau Al-Quran, nanti kita akan berpindah pada pembahasan tentang ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.